Pada saat khatib Jumat berdoa di akhir khutbahnya, apakah kita mengangkat tangan sambil mengaminkan atau bagaimana? Naam. Sebaiknya tidak, kecuali dalam satu kondisi, yaitu apabila khatib berdoa meminta hujan. Apabila khatib berdoa meminta hujan, maka dalam riwayat tersebut menjelaskan bahwa para sahabat juga mengaminkan. Mereka mengaminkan apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun selain dari itu, maka tidak dianjurkan mengaminkan dan tidak dianjurkan mengangkat tangan. Naam.